hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang detailnya kenikmatan yang Allah sediakan bagi ahli surga. Kemarin kita bahas ayat berapa? 24. Apa bunyinya? Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau bisa mengenali ahli surga dengan wajahnya yang berseri-seri, bersinar karena saking senengnya mereka. Itu ayat 24. Ayat 23 apa? Alal araiki yang turun. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang begitu indah sambil memandang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Ayat yang akan kita pelajari malam hari ini yaitu ayat yang ke-25 akan menjelaskan betapa sempurnanya kenikmatan yang akan dirasakan oleh ahli surga. Ketika kita lagi duduk-duduk nyaman dengan pemandangan yang indah, biar lebih sempurna perlu apa? Perlu apa? Perlu sesuatu yang bisa dikonsumsi. Jenengan piknik tapi garingan, priwe? Piknik tapi apa? Garingan. Enak? Ndak enak. Piknik itu akan sempurna kalau ada makanannya, ada minumannya. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini yang akan kita pelajari malam hari ini menggambarkan bahwa ahli surga itu ketika mereka duduk di atas dipan-dipan yang nyaman, selain mereka duduk-duduk menikmati pemandangan, juga tersedia di sekeliling mereka makanan-makanan dan minuman-minuman yang enak-enak. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yusqawna min rahiqim makhtum. Ahli surga itu diberi minum min rahiqin, dari khamernya surga, makhtum, yang masih disegel. Masih di apa? Segel. Kita bahas kata per kata. Yusqawna. Kenapa? Yusqawna. Yusqawna itu artinya diberi minum. Berarti diberi minum. Kalimatnya bukan yashrabun, mereka minum, bukan. Mereka diberi minum. Artinya apa? Artinya apa? Dilayani. Jadi pemilihan kata di dalam Al-Quran itu luar biasa. Setiap kata, bahkan setiap huruf, ada makna yang dikandung di dalamnya. Jadi ahli surga itu orang kaya dewek. Bu, kopi kaya dewek. Bojone jenengan terus niku. Hah? Kadang-kadang wes. Kadang-kadang wes sering. Sering. Enggak. Kalau ahli surga itu dilayani. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada ahli surga. Allah sampaikan dalam banyak ayat, antara lain dalam surat Al-Waqi'ah. Surat apa? Al-Waqi'ah. Ayat 17 sampai 18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Ahli-ahli surga itu akan selalu dikelilingi oleh para pelayan-pelayan yang masih muda-muda dan akan tetap muda. Apa yang mereka lakukan? Bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Tugasnya para pelayan-pelayan tersebut adalah membawakan gelas, membawakan ceret, membawakan cawan yang isinya adalah minuman-minuman yang diambil dari mata air yang ada dalam surga. Jadi rosah apa? Rosah. Datakan oleh toples gulanti. Ya. Sudah ada yang melayani. Kapanpun kita inginkan, pelayan itu akan datang. Surat apa mau? Al-Waqi'ah ayat 17 sampai 18. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla sampaikan. وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Pelayan-pelayan yang muda-muda dan akan tetap kekal muda itu, يَتُوفُ عَلَيْهِمْ, akan keliling terus. Orang anak, keselek. Dan jenengan gak perlu kasih tips. Keliling terus. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila engkau lihat pelayan-pelayan itu, maka pelayan-pelayan itu seperti mutiara yang bertebaran di mana-mana. Saking apa nih? Saking ganteng nih. Jadi orang nasing cemberut, orang sing cembetut. Mansuro, tersebar kemana-mana, ada di mana-mana. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Insan ayat 19. Jadi enggak ada pelayan sing tek. Enggak ada. Ya. Itu pelayannya ahli surga. Sebagian ulama mengambil kesimpulan. Jadi ahli surga itu dilayani. Kenapa? Kenapa ahli surga dilayani? Karena mereka adalah manusia-manusia yang istimewa. Berarti, melayani manusia-manusia yang istimewa, amal soleh atau bukan? Amal soleh. Kenapa? Melayani. Sinten? Manusia-manusia istimewa itu amal soleh. Dicontohkan sama pelayan-pelayan ahli surga. Makanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu berlomba-lomba melayani siapa? Rasulullah SAW. Contoh, seorang sahabat namanya Al-Mughirah. Sinten namine? Al-Mughirah. Nama lengkapnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Sinten? Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pada suatu hari aku bepergian bersama Rasulullah SAW. Seneng ya ngancani sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fa ahwaitu li anzi'a khuffaih. Begitu Rasulullah SAW singgah di sebuah tempat akan menunaikan sholat, maka kata Al-Mughirah, aku pun bergegas ingin membantu Rasul SAW melepaskan khufnya. Khuf siapa? Sepatu. Sepatu apa kaos kaki? Hah? Kaos kaki. Kaos kaki apa sepatu? Kaos kaki sing kaya sepatu. Sing kepriwe? Kaos kaki yang terbuat dari kulit, kira-kira seperti itulah ya. Jadi begitu Nabi SAW singgah, kan mau sholat. Sholat berarti apa? Sebelum sholat apa? Wudhu. Kalau mau wudhu berarti kan dicopot. Alas kakinya dicopot. Maka begitu mampir seperti itu, langsung Al-Mughirah bin Syu'bah. Gak pakai lama. Oke? PL. Langsung beliau berusaha membantu Nabi SAW untuk melepaskan khufnya. Begitu para sahabat melayani Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Makanya dalam kitab Taisirul Alam disebutkan, wa fihi istihbabu khidmatil ulama'i wal fudala. Apa yang dicontohkan oleh Al-Mughirah tersebut menunjukkan disunnahkannya melayani ulama dan orang-orang soleh. Oke, itu praktek sahabat melayani siapa? Rasulullah SAW. Mari kita lihat para sahabat melayani sesama sahabat. Kalau tadi kan melayani siapa? Rasul. Mari kita lihat bagaimana sahabat melayani sahabat. Raqiba Zaid bin Thabit. Pada suatu hari, Zaid bin Thabit. Siapa ini? Ulama. Ulamanya sahabat. Radiyallahu anhu. Naik kendaraan. Naik apa? Kendaraan. Apa kendaraannya? Ya hewan. Hewan tunggangan. Bisa kuda, bisa keledai, bisa onta, pokoknya naik tunggangan. Fa akhadha bnu Abbasin birikabihi. Maka begitu Zaid ulama sahabat ini naik di atas tunggangannya, cepat-cepat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma megangi tali kendalinya tunggangan tersebut. Nyekelik. Nuntun. Ibnu Abbas niku sinten? Sinten? Keluarga Rasul sasal. Carane wong siki berdarah biru. Ngomong-ngomong, kenapa Ningrat itu dikatakan darahnya biru? Orang ngerti? Darahnya abang apa biru? Abang. Kenapa darah biru? Konon, biru itu warna apa? Warna langit. Jadi dur. Ya. Ningrat. Ya. Makanya diistilahkan darahnya biru. Kayak birunya apa? Langit tinggi. Ibnu Abbas ini adalah keluarganya Nabi SAW. Ahlul Bait. Tapi begitu ngelihat ada ulama yang naik kendaraan, langsung Ibnu Abbas bergegas untuk megangi tali kendalinya, nuntun tunggangannya siapa? Zaid bin Thabit. Faqala, maka kemudian Zaid pun berkata, la taf'al yabna ammi Rasulillah SAW. Wahai anak paman Rasul SAW, jangan kamu lakukan itu. Zaid pengin menghargai siapa? Ibnu Abbas. Loh, keluarga Nabi SAW masa nuntun apa? Ontah si kepriwe. Maka kata Zaid, wahai anak paman Nabi SAW, jangan kamu lakukan seperti itu. Lihat apa jawaban Ibnu Abbas. Hakadha umirna an naf'ala bi'ulama'ina. Sikap seperti inilah kami diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyikapi ulama. Kenapa Ibnu Abbas melakukan seperti itu? Karena Zaid bin Thabit adalah ulama. Zaid enggak mau kalah. Enggak mau kalah. Arini yadak. Wahai Ibnu Abbas, saya pengen lihat tangan kamu. Saya pengen lihat tangan kamu. Fa'akhraja yadahu. Maka Ibnu Abbas pun keluarkan tangannya. Faqabbalaha Zaid. Maka begitu Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya, Zaid ambil tangannya langsung di... Di apa? Dicium tangannya. Sama siapa? Sama Zaid. Waqala, kemudian Zaid berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyyina Muhammadin SAW. Beginilah kami diajari oleh Allah dan Rasulnya SAW untuk bersikap kepada keluarga Rasulullah SAW. Begitu para sahabat mengajari kita, memberikan pelayanan kepada orang-orang mulia. Dan itu bagian dari ajaran Islam. Makanya apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam An-Nawawi dan juga ulama-ulama yang lainnya. Inna min ijlalillah, di antara tanda seseorang memuliakan Allah, salah satu tanda seseorang memuliakan apa? Allah. Ikramu dzisyaibatil muslim, satu tandanya menghormati, memuliakan orang muslim yang sudah sepuh. Ngajeni sing wis sepuh. Apalagi kalau itu adalah bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Itu tanda seseorang menghormati, memuliakan, mengagungkan Allah. Satu, memuliakan siapa? Muslim yang sudah sepuh. Yang kedua, wahamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Tanda seseorang memuliakan Allah, yang kedua, ketika seseorang menghargai ahli Qur'an yang mengamalkan ilmunya. Alias ulama. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, kata Nabi SAW. Wa ikramu dhissultanil muqsit. Dan memuliakan pejabat yang adil. Sing apa? Adil. Itu sing rajin-rajin bagi-bagi duit pasar pilihan. Itu. Pejabat yang adil. Maka contohlah para pelayan ahli surga di dalam memuliakan ahli surga. Dah, yusqauna. Ini satu kata. Kita pindah. Min rahiqin. Napa? Min rahiqin. ahli surga itu dikasih minum. Apa minumannya? Minumannya rahiq. Apa artinya rahiq? Rahiq itu artinya adalah khamr surga. Napa? Khamr surga. Berarti kalau ada embel-embel surga, berarti sama atau beda dengan khamr dunia? Sama atau beda? Ya beda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa fid dunya minal jannati syai'un illal asma." Sesuatu yang ada di surga yang namanya sama dengan sesuatu yang ada di dunia, persamaannya cuma nama netok. Anggur di surga ada? Ada. Di dunia? Ada. Apa kayak yang dunia? Enggak. Cuma sama apanya? Namanya saja. Sungai di surga ada? Ada. Di dunia? Ada. Sama atau beda? Beda. Nung dunia? Putek. Ake popoke. Apa maning? Kasur yang ana. Jadi sesuatu yang ada di surga, kalau namanya sama dengan sesuatu yang ada di dunia, itu persamaannya cuma apanya? Namanya. Jadi kalau kita dengar khamr, khamr apa namanya? Surga. Itu berarti cuma sama namanya saja. Maka ciri-cirinya itu pasti berbeda. Contoh, khamr di dunia itu ada efek negatifnya enggak? Apa? Mabok. Terus? Mumet. Terus? Apa? Orang pada ngerti? Alhamdulillah. Muntah. Kenapa? Muntah. Apa maning? Bikin marah-marah. Terus? Hilang akal, bikin badan pada sakit, ya. Ngomongnya jadi orang genah, apa maning kejar? Ya. Pokoknya khamr dunia itu banyak efek negatifnya. Bahkan kadang-kadang cara buatnya saja, cara buatnya, misalnya kepenak. Kadang-kadang khamr yang dibikin dari anggur dulu, ya, anggurnya diapakan? Ditekitek. Nganggu apa? Yang ngitek-ngitek mas anggu. Yang nganggu sikil. Berarti kan plus ya. Plus apa gue? Iya, yes, kayak ngapa lah sikil. Jangan sikil ya. Anak macam-macam mempok. Iya. Proses pembuatannya sudah enggak asyik. Baunya enggak asyik. Rasanya kata orang yang pernah minum pahit. Ya. Setelah itu bikin pusing. Seluruh kekurangan-kekurangan itu enggak ada di dalam khamr surga. Apa kata Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan tentang khamr surga? La yusadda'una anha wa la yunzifun. Surat Al-Waqi'ah. Ayat 19. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Bahwa orang yang minum khamrnya surga gak akan pusing dan gak akan mabok. Sebanyak apapun. Bahkan di surga itu kan ada nopo? Sungai. Jenengan kalau minum dari sungai berapa? Berapa teguk? Sebanyak mungkin. Tapi bukan sungai Kelawing ya. Yeah. Bukan. Sungai sebanyak apapun minum. Gak akan mabok. Gak akan muntah. Gak akan pusing. Gak akan kelahi. Gak akan ribut. Yeah. Surat apa wau? Al-Waqi'ah ayat 19. Bukan hanya rasanya, termasuk penampakannya. Baidha'a ladzatil lisyaribin. Khamr surga itu baidha. Kelihatan putih, bersih, cemerlang. Ladzah, enak banget. Buat orang-orang yang meminumnya. Itu Allah sampaikan dalam surat As-Saffat ayat 46. Yuskauna, apa mau? Min rahiqin. Terus selanjutnya apa? Makhtum. Apa tadi makhtum? Masih disegel. Maksudnya apa Ustaz? Minuman itu akan terjaga keotentikannya, keorisilannya, kalau apa? Disegel. Dan nanti kita akan jelaskan. Segelnya itu enggak sembarangan. Segelnya itu adalah dari misk. Dari apa? Misk. Apa misk? Dari kesturi. Yang harumnya luar biasa. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan. Makhtum. Apa? Makhtum. Apa tadi artinya? Disegel. Untuk menjaga keasliannya. Untuk menjaga citra rasanya. Dan kata para ulama juga. Menunjukkan bahwa masing-masing ahli surga punya wadahnya sendiri-sendiri. Karena masing-masing akan mendapatkan wadah itu dan ditutup khusus untuk dia saja. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Jadi, khamr itu, wadah tersebut, botol tersebut, gak ada yang berhak membukanya kecuali si fulan tersebut yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Makhtum. Hanya dia yang boleh membukanya. Tapi, ada tapinya. Ada manusia-manusia yang akan kehilangan kesempatan untuk menikmati khamr surga tersebut. Siapakah dia? Orang yang ora tahan neng dunyane. Pengin nyicipi khamr dunia. Siapapun yang ketika di dunianya dia mabok-mabokan. Gak tahan nunggu khamrnya surga. Lalu di dunia dia minum khamr. Dia mabok di surga. Mabok di dunia. Maka dia kehilangan kesempatan untuk bisa menikmati khamrnya surga. Kecuali nopo? Nek tobat. Ya wis ora apa-apa, engko tobat set. Ngombe dhisik engko tobat. Pripun? Pripun? Papa apa ora papa? Papa, kenapa papa? Loh, siapa jaminan masih punya kesempatan untuk tobat? Mungkin enggak mabuk mati. Orang lagi itu ngakakan. Mungkin? Sangat mungkin. Loh, betapa banyak orang yang OD. Kenapa OD? Overdosis. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 20. Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang-orang yang menghabiskan kenikmatan-kenikmatan yang haram ketika di dunia dan bersenang-senang dengan kenikmatan haram tersebut. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ. Hari ini di hari kiamat tinggal balasan yang menghinakan kalian yang akan kalian dapatkan. Jadi sudah kadung napa? Enggak sabaran menghabiskan seluruh kenikmatan yang ada di dunia, enggak peduli halal haram. Maka hari ini di akhirat tinggal kalian merasakan azab yang membuat kalian terhina. Surah Nabawi Al-Ahqaf ayat 20. Pengen bidadari. Maka jaga kehormatan ketika di dunia dengan hanya menyalurkan syahwat di jalan yang halal saja, supaya kita bisa menikmati bidadari di surga. Pengen minum khamar surga? Pengen. Carane? Aja mabok. Walaupun orang-orang pada jualan di pinggir jalan, jangan beli, supaya tutup. Kenapa mereka buka? Ana sing tuku. Ben tutup? Aja tuku. Ya. Supaya kita bisa menikmati khamarnya surga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Man syaribal khamra fid dunya. Barang siapa minum khamr di dunia. Napa? Di dunia. Thumma lam yatub minha. Kemudian dia enggak tobat. Enggak tobat. Hurimaha fil akhirah. Maka Allah akan haramkan orang itu untuk minum khamrnya surga. Sabar mboten? Sabar mboten? Sabar nopo? Ora mabok. Ya. Jadi salah satu kenikmatan surga nopo? Yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka dikasih minum dari napa wau? Khamr surga yang masih disegel rapat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih sisa 6 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Mana? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana supaya pikiran, supaya hati enggak mikirin yang enggak-enggak? Enggak mikirin yang enggak-enggak. Caranya jaga mata. Jaga apa? Mata. Karena pikiran itu biasanya muncul dari apa? Mata. Orang yang mikir enggak-enggak biasanya karena ngelihat yang enggak-enggak. Maka pesannya Allah Azza wa Jalla adalah قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصُورِهِمْ. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan matanya. Ustaz, jangan nabrak. Menundukkan pandangan mata itu enggak sama dengan merem. Enggak sama. Mendudukkan pandangan mata itu ya, enggak usah ngelihat yang enggak perlu. Enggak usah ngelihat yang enggak perlu. Yang enggak perlu apa? Ginilah, jenengan kalau lagi berhenti di lampu merah, matanya kemana? Lampu. Temenon. Lampunya di mana? Depan. Kenapa belok, Kak? Kenapa lihat kanan? Kenapa lihat kiri? Pandangan-pandangan yang tidak perlu itu yang membuat kita jadi terperosok kepada melihat yang enggak-enggak. Oke. Jenengan ke toko nyari apa? Nyari apa? Nyari baju apa nyari pelayan? Nyari baju ya sudah baju aja. Nggak usah kabeh yang didelungi sing jaga. Buat apa? Oke. Hamzah Ustaz, aku sih nek belanja ora tahu apa? Meng toko online. Belanjanya online. Seperlunya saja. Megang HP pun juga seperlunya. Karena godaan melihat yang enggak-enggak. Di HP ada enggak? Bukan ada. Banyak. Banyak. Coba sekarang. Iklan. Napa? Iklan. Wong iklan moge. Apa moge? Motor gede. Sing numpak siapa? Hah? Nek moge kan cocoknya wong sing apa? Gede, gogoh, sterek. Enggak. Moge sing jaga wanita yang buka aurat. Maka supaya pikiran terhindar dari yang enggak-enggak, jaga apa? Pandangan mata. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari keburukan hati. Yaitu mikir sing ngeres. Itu contohnya keburukan hati. Minta perlindungan kepada Allah. Supaya dihindarkan dari apa? Pikiran-pikiran yang kotor. Ya, bayangan-bayangan yang ndak-ndak. Minta perlindungan kepada sinten? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.